أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, kita masih menyebutkan tentang al-iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir, yang sebelumnya kita telah menyebutkan adanya fitnatul qabr, bahwa mayit yang dikubur nantinya akan ditanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Maka orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kekokohan padanya untuk bisa menjawab ini. Adapun orang-orang kafir wal munafikin, mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, tadi telah menyebutkan bahwa adanya azab kubur bagi orang-orang kafir wal munafikin, dan juga adanya kenikmatan kubur bagi kaum mukminin. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilatun minha. Beriman kepada hari akhir ini akan menghasilkan buah yang mulia di antaranya. Al-ula, yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wal hirs 'alaiha. Senang ataupun semangat untuk berbuat ketaatan. Ini ketika seseorang mengimani adanya hari akhir. Ya. Hari kebangkitan. Hari kematian. Hari berakhirnya kehidupan manusia. Ya, dia akan mendorong dirinya untuk mengamalkan amalan ketaatan, wal hirs 'alaihi, dan semangat di atasnya. Kenapa bisa demikian? Roja'an li thawabi dzalikal yaum, karena dia mengharapkan ganjaran di hari itu. Di saat ketika sudah berakhir kehidupan dunia. Betul-betul yang dia harapkan pahala yang dia pernah beramal di alam dunia. Di samping pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Asaniyat, yang kedua, ar-rahbatu inda fil ma'siyah waridho biha. Takut ketika dia berbuat maksiat, karena dia mengkhawatirkan dirinya ketika dia berbuat maksiat, dikhawatirkan di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjemputnya, Allah mewafatkannya. Khaufan min iqabi dhalik, dia takut akan siksaan di hari kiamat di saat dia melakukan perbuatan al-ma'asi. Maka dia sedikit mengerem, sedikit menahan, ya, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perbuatan maksiat, dia hanya akan bisa merasakan kenikmatan sejenak, sesaat saja. Banyak orang minum sabu-sabu, habis minum ya, sebentar saja kemudian hilang. Naam. Orang berbuat judi, main judi, ya, setelah main hilang. Pokoknya seluruh kenikmatan yang dia dapat di dunia dari perbuatan maksiat hanya sebentar saja. Kemudian setelah itu hilang dan tidak apa namanya menghilangkan apa yang dialami dari kesusahannya. Justru semakin susah, semakin sengsara ketika dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak tenang di dalam hatinya. Tidak ada tumakninah dalam hatinya. Dia merasa was-was. Asalisatu tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Hiburan kepada mukminin ketika dunia itu luput dari dia. Apalah kehidupan dunia hanya sebentar. Sehingga ketika dia sudah berusaha untuk mencapai dunia, mendapatkan dunia, ternyata tidak didapatkannya dari dunia itu, maka ini menjadi hiburan bagi dia. Ya, yang terpenting amal solehnya terus diamalkannya, terus dikerjakannya. Adapun dunia masih bisa diusahakan di hari yang lain. Sehingga memberikan hiburan kepada dia. Ya, karena dia mengharapkan kenikmatan akhirat dan ganjaran-ganjarannya, pahala-pahalanya. Inilah orang yang beriman, ketika dapat kenikmatan dia syukuri, ketika dia dapat sebaliknya dia bersabar sehingga kehidupannya selalu nikmat. Wa qad ankaral kafirun al ba'sa ba'dal maut. Dan sungguh orang-orang kafir mereka mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Zaimina nadzalika ghairu mumkin, mereka sangkaannya hal itu tidak mungkin. Naam. Sudah bertahun-tahun meninggal dunia. Naam. Sudah generasi demi generasi berganti manusia ini. Apakah manusia mungkin akan dibangkitkan? Kata mereka tidak mungkin. Ah, kata mereka sesuatu yang mustahil kalau orang yang telah meninggal dibangkitkan kembali. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza zamu batilun, maka sangkaan yang seperti ini sangkaan yang batil. Sangkaan yang batil, sangkaan yang tidak benar. Dalla ala butlanhi syar'i wal hassi wal hissi wal akli. Ditunjukkan kebatilannya menurut syarak, ya, menurut agama ini. Menurut has, ya, panca indera wal akal, dan menurut akal. Amma syar'u, adapun dilihat dari sisi syar'i untuk membantah ungkapan ini. Faqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu kul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Surat At-Taghabun ayat 7. Orang-orang kafir mereka menyangka bahwa tidak akan dibangkitkan. Kul bala, katakanlah tidak demikian. Warabbi dan Rabbku, sungguh-sungguh mereka akan dibangkitkan. Kemudian mereka akan diberitakan dari apa yang mereka amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Naam. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan yang sudah ada, pernah diciptakan oleh Allah. Menciptakan yang belum ada sekalipun Allah bisa, apalagi ini sudah pernah diciptakan. Menciptakan Adam yang sebelumnya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Ah, ini sudah pernah diciptakan. Naam, tinggal dibangkitkan saja. Tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ittafaqat jami'ul kutub as-samawiyyah 'alaih, dan sungguh telah sepakat seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab samawiyyah, sepakat bahwa akan adanya hari kebangkitan, yaitu yaumul qiyamah. Ini secara syarak. Wa amal his, ataupun setelah panca indera faqad arallah ibadahu ihya al-maut fi hadhihi dunya. Maka sungguh Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya kehidupan setelah kematian dalam kehidupan dunia ini. Wa fi suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah khamsatu amthilah ala dzalik, ada 5 contoh yang menyebutkan hal itu. Wahia, yang pertama al-misalul awal, contoh yang pertama kaum Musa hina qalu lahu, kaumnya Nabi Musa ketika mereka berkata kepadanya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Surat Al-Baqarah ayat 55. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara jahrah, terang-terangan. Naam, ini ucapannya kaumnya Musa ketika berkata kepada Musa alaihissalam, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami benar-benar melihat Allah jahrah, ya, secara jahar. Fa'amatahu Allah Ta'ala, fa'amatahumullah, maka Allah mematikan mereka. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Wa fi dhalika yaqulu Allah Ta'ala mukhataban Bani Israel. Dalam hal itu Allah menghitab kepada Bani Israel. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa khadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ayat surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Lalu mereka disambar halilintar, sementara saat itu mereka memandang, melihatnya. Mereka disambar halilintar atau petir. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini contoh yang pertama secara his disebutkan pula dalam Al-Quran. Al-misalu tsani, contoh yang kedua, fi kisotil katil qatil alladhi ikhtasama fihi banu Israel, tentang kisah, ya, pembunuhan yang banu Israel mereka saling berselisih siapa yang membunuh. Tidak ada yang mengaku siapa yang membunuh jasad tersebut. Ya, siapa pembunuh? Tidak ada yang mengaku dari kalangan Bani Israel. Fa amarahumullahu ta'ala ayat bahu Baqarah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Yang kemudian ketiga juga menyembelih sapi berbelit-belit. Tanya sapi yang macam apa? Warnanya seperti apa? Ini Bani Israel. Fayadribuhu bi ba'dihi liyukhbirahum biman qatalahu. Maka setelah mereka menyembelih sapi, maka bagian dari sapi itu dipukulkan ke jasad orang yang meninggal itu. Kemudian orang yang meninggal itu akan hidup dan dia akan memberitakan siapa yang membunuh dia. Wa fi dhalika yaqulu ta'ala, dalam hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idh qataltum nasan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Surat Al-Baqarah ayat 72-73. Dan ingatlah ketika kalian membunuh jiwa, fadara'tum fiha, lalu kalian saling menuduh padanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Maka kami katakan idribuhu bi ba'dihha, pukulkan sebagian dari sapi itu ke jasad yang meninggal tadi. Kadzalika yuhyillahu mauta, demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Wa yuriikum ayatihi, dan diperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, mengerti. Ini contoh yang kedua tentang adanya hari kebangkitan atau adanya kematian, adanya kehidupan setelah kematian. Al-misalu salis, contoh yang ketiga, fi kisatil qawm alladzina kharaju min diyarihim firaran minal maut wahum ulufun fa'amatahumullahu ta'ala. Kisah suatu kaum yang mereka keluar dari negeri-negeri mereka, firaran, lari karena takut mati. Wahum ulufun, di saat itu mereka ribuan, beribu-ribu orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala matikan mereka. Thumma ahyahum, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali. Bafi dhalika yakulullah ta'ala, dalam hal itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, alam taro ilal ladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadarul maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna Allah ladhu fadlun ala nasi walakin aktharun nasi la yashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 243. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, dari rumah-rumah mereka, dengan jumlah yang ribuan, karena takut mati? Maka Allah mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memiliki keutamaan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Al-misalu rabi, contoh yang keempat, fi kisotil ladhi marro ala koryatin maitatin fastab'ada ayyuhiha Allah ta'ala. Contoh yang keempat, kisah yang mereka melewati suatu daerah maitah yang mati atau tandus. Nah, maka sangat jauh Allah bisa menghidupkannya menurut anggapan mereka. Naam. Fa amatahu Allah taala mi'ata amin, mi'ata sanah. Tsumma ahyahu. Maka Allah subhanahu wa taala mematikan mereka mi'ata sanah. Ya, 100 sanah. 100 tahun. Tsumma ahyahu, kemudian menghidupkannya. Wa fi dzalik yaqulu ta'ala, hal itu Allah subhanahu wa taala sebutkan, aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu lam yata'amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata'amin fanzur ila tu'amika wa syarabika lam yatasannah wa anzur ila himarika wa naj'alaka ayatan linnas wa anzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang-orang yang lewat di suatu negeri dalam keadaan negeri itu khawiyah ala urusiha, hancur berantakan. Naam. Negeri itu hancur. Maka mereka mengatakan, bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri yang sudah hancur seperti ini? Ya. Maka Allah mematikan mereka mi'ata'am, 100 tahun. Thumma ba'atha, kemudian dihidupkan kembali. Maka Allah bertanya kepada mereka, kam labista, berapa lama kalian tinggal di sini? Mereka mengatakan, kami tinggal sehari atau hanya setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin, Maka Allah mengatakan, bahkan kalian tertidur di sini, tinggal di sini, mi'ata amin, 100 tahun. Fandur, lihatlah ila ta'amik, kepada makanan kalian, wasyarabi, dan minuman kalian, lam yatasanna. Ya, belum berubah. Fandur ila himarik, dan lihatlah kepada keledaimu. Dan sungguh kami akan jadikan, ya, atasmu ini, ayat bagi manusia, tanda-tanda untuk manusia. Dan perhatikan pula kepada idom, tulang belulang. Bagaimana kami menyusunnya kembali? Ya, kemudian kami membungkusnya, menutupinya dengan daging, tulang-tulang belulang tadi. Falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas baginya, maka dia mengatakan, Allah, sesungguhnya Allah yang lebih tahu. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dan Maha mampu atas segala sesuatu. Al-misalul khamis, contoh yang kelima. Fi qissati Ibrahim al-Khalil, hina sa'alahu Allah ta'ala ayyuriyahu kaifa yuhil mauta. Kisah Ibrahim al-Khalil, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Ketika dia bertanya kepada Rabbnya agar diperlihatkan bagaimana, ya, yuhil mauta, menghidupkan yang telah mati, sudah mati bisa dihidupkan kembali. Ya, bukan sulap-sulapan ini, betul-betul mati, tapi kemudian bisa dihidupkan kembali. Maka fa'amarahullahu ta'ala ayyadbah arba'ata minat toir. Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar menyembeli 4 toir. Apa jadi toir? Hah? Ah, burung. Mbah punya burung, Mbah? Ayam, ya? Mbah punya ayam. Nah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembeli 4 toir. 4 burung. Fayufrikuhunna ajza'an alal jabal allati haulahu. Kemudian dicacah-cacah. Apa ini? Dipotong-potong. Ya, jadi burung itu bukan hanya dipotong lehernya, dibuang begitu. Ini di cincang. Cincang. Banyak cincangnya, banyak potongannya. Kemudian disebar di sekeliling gunung. Ada yang di sebelah sana, ada yang di sana, ada di sana, semuanya. Disebar pokoknya, potongan tadi. Sehingga tidak terarah di mana kepalanya, mana bagian dadanya, mana bagian pahanya. Nah, jadi pisah-pisah. Thumma yunadihinna fatal ta'im al-ajza' ba'duha ila ba'din. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung yang telah dipotong-potong tadi, dicincang tadi. Maka datang burung itu sudah dalam keadaan menyatu atas sebagiannya pada sebagian yang lainnya. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'yan, dan mereka datang kepada Ibrahim dengan segera. Wa fi dzalika yaqulu ta'ala, hal itu Allah menyebutkan, wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin latmaina qalbi qala fa khudh arba'atan minat tayr fasurhun ilaik thumma ij'al ala kulli jabalin minha juz'a thumma dhunna ya'tinaka sa'ya wa alam annahu azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana kematian itu dihidupkan kembali. Maka Allah mengatakan, apakah Anda belum beriman? Qala bala, sudah beriman, tetapi untuk memantapkan hatiku, untuk menenangkan hatiku. Maka Allah mengatakan, sudah, ambil 4 ekor burung fasurhuna, kemudian dicincang dari burungnya itu, kemudian cincangan-cincangan tadi, ya, disebar sebagiannya ke arah gunung situ. Nah, disebar di gunung itu. Tsumma duhunna, kemudian panggil kembali burung itu. Ya, ya'ti naka sa'ya, maka mereka akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annallahu azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 260. Fahadhi amtilatun hissiyatun wa qiyiyatun tadullu ala imkani ihya'il maut. Ini contoh-contoh ya, secara panca indera atau hissiyah yang bisa disaksikan, yang bisa dilihat terjadi. Maka ini menunjukkan mungkinnya ya dihidupkan yang sudah mati. Ya, dihidupkan kembali yang sudah mati. Naam. Wa qad sabaqatil isyarat ila ma ja'a Allah Ta'ala min ayati Isa bin Maryam min ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburin bi idznillah Ta'ala. Dan sungguh telah lewat isyarat bahwa Allah menjadikan salah satu tanda atau mukjizat Nabi Isa bin Maryam bisa menghidupkan yang sudah mati dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, dengan contoh-contoh tadi meyakinkan kepada kita bahwa hari kebangkitan atau dihidupkannya kembali yang mati ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini membantah orang-orang kafir yang meyakini bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Maka dibantah dengan ayat tadi, kemudian contoh-contoh juga yang diambil juga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali ini yang bisa kita baca untuk mengganti kekosongan yang ada. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.